على الظالمين وصل وسلم على النبي الكريم الرسول برحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, telah menciptakan kita, kemudian menjaga kita dan memberikan kita dua nikmat yang besar, iaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nikmat Islam dengan memberikan kita taufik beramal dengan amalan-amalan yang redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan, mendalamkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan alhamdulillah masih kita berbicara berkenaan dengan al-ijarah, iaitu kita sewa menyewa, upah mengupah, salah satu kitab yang penting di dalam kitab fiqh, di mana kita terangkan bahawa apabila dua orang itu bersepakat untuk mengadakan akad ijarah, sewa menyewa barang ataupun upah mengupah, maka upahnya, sewanya wajib dibayar, wajib dibayar. Kemudian jika mereka sebelum itu mempunyai satu perjanjian, satu persetujuan bahawa upahnya itu mesti dibayar sekarang juga ataupun dibayar pada akhir akadnya ataupun dibayar secara ansuran, maka kata Rasulullah SAW, al-muslimuna inda syurutihim, orang-orang Islam itu dipegang dengan syarat-syarat mereka, maka ia mengikut syarat. Jika tidak ada syarat, bagaimana? Maka di sini ulama berselisih pendapat, tapi yang masyhur adalah apabila disebutkan saja akad itu, jika akad itu berkenaan dengan sewa menyewa barang, sewa menyewa barang, berarti contohnya sewa rumah untuk didiami, maka bilakah mesti dibayar sewanya? Adakah mula dia masuk menginap di rumah sewa tersebut dia mesti bayar sewanya, ataupun selepas sebulan? Jika dia sewa dalam masa sebulan, lepas sebulan baru dia wajib bayar. Di dalam hal ini yang benar adalah dia mesti membayar sewanya, mula saja akad dia kena bayar, tak perlu tunggu sampai akhir bulan tersebut. Jadi kalau orang tanya, kalau dia dah bayar sekali, tiba-tiba tukang atau tuan punya rumah pun tak jadi nak sewakan ke, atau tak benarkan dia masuk rumah tersebut, dia kata nanti dulu saya nak ambil barang saya, nanti dulu saya belum boleh keluar lagi daripada rumah ini, saya keluar lagi 2-3 hari, macam mana? Dia jawab, kita ketika itu tidak ada hak bagi tuan rumah untuk tidak mengosongkan, mengosongkan rumah tersebut untuk penyewanya masuk. Kalau dia lakukan tersebut, dia kena bayar ganti, ganti rugi. Kenapa? Sebab akad itu telah jadi lazim, telah jadi mesti apabila mereka berdua telah bersetuju waktu awal lagi dalam ijab kabul. Dan demikianlah yang diamalkan oleh orang ramai. Adapun jika upah mengupah, kontrak upah mengupah orang untuk membuat rumah misalnya, bilakah mesti dibayar upahnya? Adakah dia bayar mula saja dia berjanji, okey, buat rumah ini dan upahnya RM3,000 misalnya sampai selesai buat dapurnya. Jadi bilakah nak kena bayar? Jadi kata ulama yang seperti ini, upahnya wajib dibayar setelah selesai kerjanya. Setelah selesai kerjanya dah siap, baru wajib bayar. Sebelum itu tidak. Kemudian bila dia buat misalnya satu hari dia buat lantai, jadi yang dia berhak untuk mendapatkan upah adalah sewa upah untuk buat lantai agak-agak berapa? $100 misalnya. Dia wajib berikan $100. Ataupun dia dah berhak mendapatkan $100. Ini semua jika tidak ada syarat di antara dua pihak. Kemudian Setelah selesai tugasan tersebut, maka barulah dibayar. Yang masyhur daripada pendapat ulama itu berbezanya tentang masalah upah. Baik. Kemudian dalam hal ini kita boleh ambil kesimpulan. Yang pertama berkenaan dengan bilakah berhak mendapat upah. Yang pertama adalah al-faradhu minal amal, iaitu setelah selesai melaksanakan kerja. Dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'arafuhu." Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering peluhnya. Itu kalau dengar lafaz hadis macam gini, memang kita boleh kenal kalau kita biasa baca hadis, dia memang datang daripada Rasulullah SAW, daripada kalam Nubuwwah. Kerana cantik lafaz-lafaznya dan maknanya tepat dan penuh. Haqqul ajira ajrahu qabla an yajifa 'arafuhu. Jadi Nabi SAW perintahkan kita mengupah atau membayar upah setelah selesai pekerjaan, sebelum kering peluhnya, artinya dah selesai pekerjaan. Yang kedua, bila dia berhak mendapat upah, istifa'ul manfa'ah, iaitu telah mendapatkan, menikmati manfaat barangan yang disewa itu. Jika ijarah itu sewa menyewa di atas satu ain, jadi satu benda untuk manfaat. Jadi jika hilang ataupun rosak barang yang disewa itu sebelum dia dapat mengambil manfaat daripadanya, seperti kereta, dia sewa kereta untuk beberapa hari, hari raya, okay, sewa satu minggu dapat murah sikit, okay, baik 5 hari, tapi dia pakai tak berhenti-henti, eh? Pergi rumah ni, rumah ni, dia nak betul-betul lama, habiskan semua ada lah. Pakcik-makcik 12, pakcik selamat lah 12 ke, dan cikgu nak pergi adik-adiknya macam, dia pergi 1-2 hari dah rosak kereta. Macam mana? Jadi dengan ini, mesti tak dia bayar upah untuk 1 minggu misalnya, yang dia telah janji dengan dengan tuan punya kereta. Jadi kata ulama, jika hilang manfaatnya sebelum selesai tempoh yang dijanjikan itu, maka batal, batal kontrak sewa-menyewa tersebut, batal. Sebab dia borong 5 hari atau borong 1 minggu tapi tak dapat, jadi tak pakai. Ini yang disebutkan oleh ulama. Kalau dia dapat selesaikan manfaatnya, dia dapat semuanya sekali. Sebab janjinya adalah untuk tempoh yang tertentu, dan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan lah. Sebab janjinya pun nak pakai untuk untuk ziarah saudara mara hari raya di Singapura, bukan Indonesia lah. Indonesia dan kita lain, mungkin dia ada perjanjian lain. Jadi kalau ajaknya kereta tu boleh bawa, tapi kereta ni tak boleh bawa, bukan salah saya. Jadi kereta yang tak dapat sampaikan keperluan saya, maka batallah kontrak tersebut, dia tak payah bayar apa-apa. Itu asalnya. Melainkan dia dapat ganti lah. Tuan punya kereta kata, okey tak apa, pulang dan balik kereta ni, masuk ke shop, tak boleh gantikan kereta. Okey, itu dia tak boleh batalkan kontraknya. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tamakkun min istifa'il manfa'ah. Jika mabat muddatun yumkin istifa'il manfa'ah fiha walam tustawfa bil fi'l. Lagi satu ketika, keadaan bila wajibnya upah ini ataupun sewa ini, bila manfaat itu telah diberikan, tamakun maknanya telah di diluangkan untuk orang yang menyewa barangan tersebut. Seperti kereta tadi, dah beri kunci, semua dah boleh, dah test semua dah boleh, okay, dah letak dekat kapak, dah ambil muasalamah, nak sewa 5 hari, sewa dah 5 hari. Tetapi dia tidak mengambil manfaatnya, dia tak pakai kereta tersebut. Dia pakai satu hari je, dia pakai 2 hari, lepas tu dia malas nak jarah-jarah lagi, dah penat minum oren. Wajib tak dia membayar upah? Boleh tak dia kata, saya tak pakai 5 hari, saya pakai 1 hari je. Lain hari saya tak pakai, saya nak bayar separuh je. Jadi jawabnya tidak. Sebab kita telah menuangkan, kita telah usungkan barang tersebut untuk diambil manfaat. Kamu yang tak pakai, kamu yang tak ambil manfaat, itu masalah kamu. Jadi saya telah memberikan, tamakun saya telah berikan barang tersebut, maka saya berhak mendapat sewanya, ya, walaupun dia tidak menggunakan manfaat tersebut. Baik. Yang keempat, ta'jilu habil fi'l atau ittifaqul muta'aqqidain 'ala ishtirati ta'jil. Lagi satu, apabila mereka mempunyai persetujuan untuk mendapatkan upah walau aku kawin sewa, walaupun manfaat itu belum habis apa? Belum habis digunakan. Kalau ada syarat saja, kita gunakan syarat persetujuan. Kemudian masalah, apakah jatuh atau gugur upah ataupun sewa menyewa ni jika barang yang digunakan itu di dalam akad tersebut rosak? Ini di dalam masalah upah mengupah dalam buat pekerjaan. Jadi kita upah orang untuk membetulkan kereta kita misalnya. Jadi mungkin kita berikan dia alat-alat untuk membetulkan kereta lah, walaupun ini tak biasa. Tapi kalau lah misalnya dia pun ada alat, dia kata kau pakai alat lah, kau betulkan kereta aku ni, rosak, turunkan enjin dan sebagainya. Jadi kalau lah barang itu rosak, apabila dia membetulkan dia rosak, tetapi dia tidak cuai dalam menggunakan barangan tersebut, maka pakai semalam patah misalnya, dah tak boleh buat kerja, batal atau tidak batal akad tersebut? Masih tak lagi berhak yang orang yang membuat kerja itu upahnya. Jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia tetap, yakni orang yang memberikan apa tu alat tersebut yang mengupah itu wajib memberikan upahannya, walaupun alat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan pekerjaan tak dapat dilaksanakan. Sebab apa? Sebab ia rosak di tangannya, yakni di tangan dia sedang diawasi oleh tuannya. Jadi di sini bukan salah pekerja, pekerja itu telah memberikan amalannya, telah menyerahkan amalannya, dan dia wajib ataupun dia berhak mendapatkan upahnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka meletakkan sesuatu kondisi. Kalau amalan tersebut dilaksanakan di tempat, di workshop mekanik tu sendiri, dia pakai barangan tuan punya kereta, di sini mekanik ini tidak berhak mendapat upahnya sebab barang tersebut rosak di tangannya, dia tidak di bawah tangan tuannya, dan berarti dia belum lagi menyerahkan pekerjaan. Tapi kalau dia kerja di tempat apa? Di tempat tuan punya kereta, kat rumah dia apa, dia betulkan, dia dah buat kerja, cuma benda ni rosak dan dia dikira apa ni? Dalam workshop tuan punya kereta. Kalau dia buat di luar, maka yang ini ialah yang harus tanggung, dan dia dikira belum lagi membuat kerja. Oleh kerana itu, terpaksalah ganti mekanik. Kalau tak boleh buat, barang dah rosak, gantikan kepada mekanik atau workshop yang lain, dan dia tak perlu nak bayar upahnya. Ini mazhab Syafi'i dan Hanabila. Masalah ini sebenarnya kalau kita lihat tak ada dalil. Mana satu pendapat yang lebih kuat? Mana satu pendapat yang kuat? Mana satu pendapat yang benar, Ustaz? Ustaz pun kata tak tahu lah, sebab tak ada dalil. Jadi di sini ada ijtihad di kalangan ulama. Ini macam mana nak tahu agak-agak mana yang lebih kuat? Di sini dalam hal-hal ini kita balik kepada kaedah. Kalau kita ingat minggu lepas kita dah sebutkan kaedah dalam hal-hal muamalat ini, apa dia? Syariat ini diasaskan atas apa? Keadilan dan menolak kezaliman dan perselingkahan. Di mana yang paling adil, maka pendapat itulah yang paling kuat. Jadi di sini kita tak mau berpanjang lebar, banyak lagi situasi-situasi yang mana mungkin ada pertelingkahan atau permasalahan, maka kita akan dapati ulama-ulama mazhab berbeza sebab mereka berijtihad. Di sini tidak ada dalil yang khusus. Kalau ada dalil yang khusus, tentu dah tak perlu ijtihad, kita guna gada hadis Nabi SAW contohnya. Baik, kita pergi, kita pindah ke masalah berikutnya, iaitu istijarah jahri, mengambil upah ataupun mengupahkan seorang wanita. Untuk apa? Untuk buat kerja. Boleh tak kita upah wanita untuk buat kerja? Dalam Islam boleh ke tak boleh? Asalnya pun, asalnya boleh. Melainkan dia adalah isteri, isteri orang. Kalau dia isteri orang, asalnya tak pun, tak boleh. Kita minta dia bekerja untuk untuk kita. Ini bukan macam cara lelaki lah. Walaupun wanita, asalnya tak boleh minta seorang isteri orang untuk bekerja atau berkhidmat untuk dia. Kenapa? Sebab dia isteri orang. Asalnya kerjanya adalah untuk berkhidmat kepada suaminya. Jadi apabila suaminya mengizinkan dia bekerja, dia baju ke, masak kuih ke, ataupun pergi rewang ke, atau apa-apa lah, yang apa benda ke, semuanya harus kita tanyakan kepada suaminya. Kalau suaminya izinkan, baru boleh. Sebab dia ada hak, suaminya ada hak atas isterinya kerana dia mempunyai hak khidmat. Kemudian itu kita kena lihat juga, biasanya isteri di rumah, suaminya tu bekerja waktu siang. Jadi tak ada apa-apa lah yang dia nak khidmat pada suaminya. Tunggu balik petang ataupun malam, barulah baru ada kita katakan dia perlu apa ni, khidmat yang dia perlukan. Jadi ketika itu bolehlah dia bekerja. Boleh dia bekerja, ambil upah, kait baju ke apa ke, itu semua boleh. Adapun selain daripada itu, yang selain daripada isteri orang itu, asalnya dibolehkan. Kita faham perkara ini. Ada orang kata, saya dah ada degree, dah belajar susah-susah, saya nak kerja, awak tak boleh larang saya. Ini dia cakap pada suami. Kerja saya dah dapat gaji, ini banyak daripada awak. Yes, dan kata orang ini masalah tak faham. Tak faham agama, tak faham ilmu agama. Jadi mahkamah syariah pun, di mahkamah syariah tahu kan. Ataupun ini masalah lagi macam ini. Masalahnya asalnya adalah orang berkahwin, tapi banyak hukum mahkam dalam belum tahu lagi. Jadi kena minta izin suami. Hak suami atas isteri itu besar sekali. Kalau dia tak boleh keluar dari rumah tanpa izin suaminya, macam itu sekali. Bukan kata kerja, dia tak kerja ke. Keluar rumah tanpa izin suaminya dan tanpa keperluan kecemasan, tak mungkin. Kecemasan tak payahlah minta izin suami. Handphone rosak, apa semua ni, anak sakit misalnya, terpaksa pergi klinik, turunlah pergi klinik. Walaupun suami kata kau jangan keluar tanpa izin aku, sebab dia kecemasan ataupun hal yang serupa itu. Kemudian dia tidak boleh benarkan orang lain masuk rumahnya, yang mana dia tahu kalau orang itu masuk rumahnya, suaminya tidak suka. Itu pun tak boleh. Padahal rumah dia juga, saya beli rumah ni, nama saya ada dalam rumah, tak boleh saya kasih sesuatu siapa yang saya suka juga. Tak boleh. Kena minta izin suami juga. Ini untuk siapa? Untuk yang mana orang yang kalau suaminya tahu, suaminya tak rewa. Kalau tidak ada hari minggu tak apa lah. Sebabkan orang nak jual-jual ke apa, tak kisah lah. Ataupun ada hajat dan sebagainya, tidak mengapa kan. Orang nak check ke itu ke dan sebagainya, QB ataupun apa ke, mungkin tak masalah. Tapi orang lain, memang orang kata, kalau orang suaminya kata, kalau dia ni jangan, aku tak suka tengok muka dia. Dia tak boleh benarkan masuk rumah, walaupun saudara sekali pun. Sebab ni adalah rumah suami sahaja. Dan jika demikian, maka kita pindah kepada hal yang berikutnya. Masalah suami mengupahkan isterinya sendiri untuk menyusukan anak isterinya, anaknya sendiri. Dan ini tidak dibenarkan. Ulama mengatakan kita tak boleh, ataupun isteri itu tak boleh ambil upah setiap hari berapa dolar ke untuk susukan anaknya sendiri. Sebab perkara ini adalah perkara yang diwajibkan oleh syarak. Dia wajib menyusukan anaknya sendiri. Dalam syarikat wajib disusukan anaknya sendiri. Ini adalah kewajiban di antara dirinya dengan wanita tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang wajib, tak boleh ambil, tak boleh ambil upah. Tapi solat kan kita terangkan antara sebab kita tak boleh upah orang solat untuk kita, sebab solat itu wajib atas dia sendiri. Benda yang wajib mana boleh ambil upah. Kemudian walaupun demikian, ini bukan ijma' daripada ulama, bukan kesepakatan daripada ulama. Mazhab Hanbali membolehkan suami lupa isteri menyusukan anak. Nampak? Sebab kita katakan ini tidak wajib, isteri menyusukan anak dia sendiri tidak ada dalil, maka kita katakan tidak wajib. Lagi-lagi kalaulah isterinya itu jenis orang-orang bangsawan yang bukan jenis menyusukan atau buat kerja. Ada ya, wanita-wanita kalangan Arab ataupun kalangan datin-datin ni apa, memang tak boleh buat kerja langsung. Ya, saya tak nak susukan anak. Kalau nak, upah saja. Jadi, Mazhab Hanbali kata, okey, kalau begitu kita kena upah ni. Dan pendapat yang dipegang oleh ramai ulama sebenarnya, kerana ia mempunyai, ia mengikut asal, dalil asal yang kuat. Kemudian kita cerita tentang mengambil upah atau mengupahkan wanita selain daripada isterinya untuk menyusukan anaknya. Yang ini macam mana pula? Jadi yang ini dibolehkan dengan syarat upahnya itu diketahui. Berapa satu bulan bayaran upahnya? Okey, $500 sebulan pun mesti ditetapkan. Jadi kalau kita tetapkan dengan bilangan mata wang misalnya seperti tadi $500 boleh, ataupun kita katakan upahnya adalah kasih makan, satu bulan ni saya kasih awak upah makan, ataupun saya kasih awak apa ni makan dan juga pakaian. Kalau pakaian simpanan lah, pakaian sejuk je, macam sejuk misalnya, itu upah dia. Tak ada upah $500 berapa boleh. Adapun kalau orang tanya bagaimana kita ambil upah dalam menyusukan anak ini, sedangkan kita tidak tahu kadar susu yang akan diberikan, kadar susu yang akan dimakan atau diminum oleh bayi tersebut, maka yang ini tidak mengapa. Ketidaktahuan dalam hal seperti ini tidak mengapa kerana dia tidak mahu kepada pernikahan. Dan adat kebiasaan telah biasa yang membolehkan atau memaafkan hal-hal dengan ibu-ibu yang menyusui ini. Dan kerana untuk kesihatan kepada anak-anak, kalau kita tak bolehkan nanti jadi sah, nak tetapkan itu dan ini jadi sah, kini diringankan, diluaskan. Namun demikian, mereka yang ulama mensyarafkan hendaklah diketahui tempoh susuan tersebut. Setahun, dua tahun, okay. Dan rupanya sebulan segini-segini. Mesti nak kena tahu tempohnya satu, dan juga nak kena tahu anak tu sebelum kita buat akad tu, anak ni macam mana, ibu susuan tu boleh tengok ataupun sepatutnya tengok anak ni macam mana. Anak ni rewel-rewel, masih nangis, tu pun tak minum susu pun tak cukup-cukup misalnya. Jadi tak boleh sebab nanti aku dah letak 500 tapi anak ni macam gini, susah nak jaga. Jadi rupa-rupa 500 tak cukup, ni nak kena kumpulan 700-800. Dah susah. Jadi walaupun ada kemaafan di dalam hal menyusukan tentang jumlah ataupun kadar susu ya, tapi tetap kita kena elakkan apa? Permusuhan, pergaduhan nanti. Jadi kena lihat anaknya macam mana. Dan juga kita kena syaratkan, yang ini disyaratkan kita mengetahui tempat susuan. Tempat susu di mana? Di rumah wanita itu sendiri ataupun di rumah orang tuanya? Kan ada beza. Kalau di rumah orang tuanya kan susah, mungkin ada orang bukan makrab dan sebagainya, kalau bukan saudara lah. Kalau di rumah sendiri kan lebih mudah. Jadi kalau dia tak diberitahu kat mana dia perlu susukan anak tersebut, nanti tak sesuai mungkin dengan upah yang diberikan $500 atau mungkin kurang, mungkin lebih. Jadi kita lihat ulama ini pun tidak ada dalil, tapi dalilnya adalah kaedah umum, mislilah sesuatu akal itu diasaskan atas keadilan. Baik. Dan Allah SWT telah berfirman berkenaan dengan yang saya memberi isyarat tentang dibolehkan menyusukan anak itu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, wa in aradtum an tastarbihu auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin mengambil upah, mengambil orang, mengupah orang untuk menyusukan anak-anak kamu, itu tidak mengapa bagi kamu. Jika kamu menyerahkan apa yang kamu diberikan, yang memberikan dengan secara makruf, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu menyaksikan, melihat. Jadi yang penting kita bayar dengan ma'ruf, upahnya dengan ma'ruf, artinya dengan tidak menganiaya salah satu buah pihak. Dan walaupun dalam hal muamalah kita dapati ada aspek ataupun unsur spiritualnya, iaitu bertakwa kepada Allah SWT. Ikut ma'ruf, ikut adat, ya, tetapi kena lihat juga, jangan menganiaya dan taklah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu asalnya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita lihat kadang-kadang manusia ini tak boleh cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hit traffic light. Kalau kamu hit traffic light, nanti kamu akan berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak macam mana kita punya traffic tadi? Jangan speeding, bertakwalah kepada Allah. Cukup tak dengan itu? Kata asasnya dengan bertakwa kepada Allah, ini pun tak boleh. Tak. Dalam hal-hal seperti ini, bahkan dalam banyak hal juga, tidak cukup hanya kita letakkan peraturan-peraturan spiritual saja yang tak boleh nampak. Tetap juga kita kena laksanakan dengan fizikal. Hukumannya speeding, saman, point, suspension, tak boleh drive lagi dan sebagainya, masuk penjara ke dan seterusnya, baru orang takut. Jadi sebab hal-hal ini balik kepada maslahat orang ramai dan manusia. Kalau kita lihat tak takut kepada perkara yang dia tak boleh nampak, macam mana pun kita cakap dia tak nampak lagi azab Allah SWT, kita takut. Itu juga dalam hal-hal kebaikan, buatlah perkara ini, solatlah malam, pahalanya besar dan sebagainya, bacalah Quran, pahalanya besar begini. Tapi kita buat juga, satu tahun, dua tahun, umur sampai 40 tahun, sampai 50 tahun itu tak apa-apa lagi, belum start lagi. Sebab orang tak nampak pahalanya, semua nampak pada kat depan mata. Indahnya nikmat-nikmat Allah SWT dalam contoh isteri berlupa-lupa, sebab Allah SWT kata wasari'u ila maghfirat min rabbikum wal jannah, segera kamu kepada maghfirah daripada Tuhan kamu dan syurga. Allah SWT tetapkan kepada dia ceritakan syurganya begini. Disuruh segera sebenarnya, bukan buat untuk syurga, yang bersegera buat amalan untuk syurga. Tapi berapa ramai yang bersegera? Yang buat mungkin ada juga, tapi yang bersegera nanti sedikit. Sebabnya tidak nampak. Sebab itu kalau hukum Allah SWT kena letakkan hukuman pidana. Baik. Jadi dalam hal ini kata ulama, mestilah tahu anaknya yang mana satu tempatnya dan sebagainya. Sebab penyusu ini ataupun ibu susu ini dianggap sebagai pekerja khusus, maka tidak boleh dia menyusukan anak lain. Jadi kalau ada anak ini, dia tak boleh tukar-tukar anak dan sebagainya. Dia mesti tetap dengan anak tersebut. Kemudian, apakah yang diwajibkan atas wanita yang menyusukan itu? Hendaklah dia melaksanakan penyusuan itu dan juga apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Seperti memandikannya, membersihkannya ataupun pakaiannya, kemudian memasakkan apa makanannya, itu wajib bilak saja, bukan susu-susu je. Budak tu aku mungkin bilak tak bayar buat apa, biarkan je. Mana boleh? Soalnya member, sekali member lah. Kena mandikan, kena minyak ke apa, ada angin ke kembung, semua kena buat macam dia lakukan untuk anak sendiri. Jadi bukan hanya mengusulkan saja. Dan atas bapa anak tersebut memberikan nafkah. Jadi kena berikan makan dan apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Kita tak boleh serahkan anak, kau susukan, kau carilah pakaiannya apa semua. Tak boleh. Itu adalah tanggungjawab bapa. Dan disebutkan dengan detail lah, seperti wangi-wangian anak-anak tersebut, minyak-minyaknya. Kemudian apabila jika meninggal anak tersebut, bayi tersebut, ataupun ibu susuan itu yang meninggal dunia, belum habis tempoh setahun dan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maka akad upah mengupah ini infasah, jadi fasah, yakni terputus. Kerana manfaat tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diambil apabila meninggal dunia. Jadi dengan itu tidak dapat diteruskan akad tersebut. Selesai kita daripada masalah penyusuan ini disebutkan dalam kitab ini secara khusus, walaupun sebenarnya telah diterangkan bab jarah ini secara umum, tetapi dalam hal susuan disebutkan secara khusus kerana terdapat ayat yang khas daripada Al-Quran Karim membenarkan kita mengambil upah dalam hal susuan. Maka disebutkan oleh ulama, dibahaskan oleh ulama, sebab itu disebutkan dalam kitab-kitab fiqah. Kemudian masalah yang berikutnya adalah mengambil upah ataupun menyewa makanan dan pakaian. Tak sewa makanan dan pakaian. Di sini ulama telah berselisih pendapat tentang hukum mengambil upah ataupun menyewa makanan dan pakaian. Maka sebahagian kaum melarangnya, sebahagian mereka membenarkan. Apakah hujah-hujah mereka? Hujah orang yang membenarkannya adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Fahir Utsbah Ibnu Nudab. Dia berkata, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qasimin." Sesungguhnya kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qasimin. Sehinggalah sampai ke kisah Musa alaihi salam. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Musa telah menyewakan dirinya sendiri selama 8 tahun atau 10 tahun. Ala ikhmati farji wa ta'ami batni. Atas menutup marwahnya atau menutup farajnya, dan atas yang upahnya adalah makanan perutnya. Dan ini diriwayatkan daripada Abu Bakar dan Umar dan Abu Musa. Dan ini juga adalah pendapat Imam Malik dan Hanabilah, yang ini mazhab Hanbali. Jadi orang kata boleh kita ambil upah makanan, upahnya makanan, upahnya pakaian. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab Nabi SAW pernah baca Tawsimim. Tawsimim ni adalah awal atau pangkal ayat surah Qasas, dan lepas itu masuk dalam surah, dalam surah tersebut masuk dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang telah pernah baca kemarin, yakni dia mengambil apa ni diupah untuk menjaga kambing-kambingnya, kambing-kambing Syu'aib itu, dengan selama 8 tahun atau selama 10 tahun. Dan ganjarannya juga adalah apa? Adalah dia dapat berkahwin dengan salah seorang anak perempuannya, dan dia dapat makan, dapat makan dan dapat pakaian. Jadi ini dalil boleh upahnya itu berupa makanan ataupun pakaian. Dan pendapat ini diriwayatkan daripada, diterangkan daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, dan juga mazhab ulama-ulama mazhab Malik dan Hanabilah, dan juga Abu Hanifah membenarkan yang demikian itu untuk wanita yang bukan khadam. Dan berkata Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dan Muhammad dan Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah ni mazhab lama lah, yang berada di Yaman, miring kepada Syiah. Dan juga Mansur Billah, bahawa tidak dibenarkan upah dengan makanan ataupun pakaian. Dan sebab ni jelas, sebab kita tak tahu makanannya berapa banyak, apa yang dia makan, pakaian berapa jenis, berapa lari pakaian. Jadi kalau kita tak tahu, kita balik kepada asal, ini tidak diketahui. Dan Imam Malik atau pemandang Maliki berpendapat yang mengatakan boleh akad ini dengan makanan ataupun pakaian, bahawa yang demikian itu dirujuk kepada adat. Kalau adat biasanya membenarkan dalam hal-hal seperti ini, maka boleh. Dan mereka berkata, walau qala ihsid zara'i walaka nisfuhu aw hamuhu aw us aw ihsid aw ihsid zaita. Maknanya, kamu tuailah tanamanku ini dan kamu mendapat sebahagian daripadanya, separuh daripadanya. Ataupun kau apa dipanggil tu, yang tepung, uli tepung ni, dan kau akan dapat sebahagian daripada tepung ini. Ataupun perahkanlah buah zaitun ini, yang ni buah zaitun ini, maka kau dapat sebahagian daripadanya. Maka yang ini, separuh ini dibenarkan, upah seperti ini dibenarkan. Ini kata Imam Malik atau Mazhab Maliki. Kata dia, jika yang dimaksudkan separuh yang ada sekarang ini bukan yang dia akan tuai itu, separuh daripada yang dia ada sekarang. Kalau pokok pisang dia separuh je dah ada lah sekarang, separuh daripadanya ini sebagai upah, maka boleh. Kalau separuh yang akan dituai, maka itu tak boleh, sebab dia tak tahu berapa banyak yang dia akan tuai, lagi dia dapat separuh yang berapa banyak. Ini pendapat Imam Malik. Dan kita dah terangkan masalah ini, dalam mazhab lain dibenarkan. Turunkan pokok kurma, kamu dapat sebahagian daripada ini, dibenarkan. Kenapa? Sebab apa? Kita dah lihat pokok kurma itu buah dia berapa banyak. Kalau dia tuai, dia akan dapat separuh berapa banyak. Dah berniaga. Dan kalau tak detail pun, ini dimaafkan. Dan ini lakukan di negara-negara sampai sekarang. Dilakukan. Kalau kita di Malaysia pun, dilakukan juga. Kelapa sawit turun, separuh kamu dapat dan sebagainya. Itu boleh. Tetapi yang tak boleh, yang saya lihat di negara jiran ini, dia takut, dia kata kepada pekerja dia, tahun ini punya tuai hasil engkau dapat, nanti tahun akan datang punya hasil baru kita bagi pun dengan tuan. Tuan cakap dengan dia, boleh ke tak boleh? Jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab tahun ini punya hasil dengan tahun akan datang punya hasil sama atau tak sama? Boleh kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tapi ini dilakukan di sana, bahaya juga. Sebab dia kata pekerja tu dah tanam, dah baja, dah siram, dah apa semua dah jaga. Jadi yang first punya tuai tu dia dapat lah. Lepas 3-4 tahun kan baru dapat hasil. Lepas tu kemudian tu baru kita bagi. Tak boleh. Asalnya tak boleh. Sebab yang akan datang dia tak nampak. Tapi kita tengah terangkan tentang apa? Tentang buah-buah yang telah nampak di pohon. Dia dah nak tuai dah. Jadi dia sebelum nak tuai, dia dah lihat dulu. Kalau dia setuju, maknanya dia reda separuh daripadanya sebagai bahagiannya ataupun upahnya. Ini insyaAllah pendapat yang lebih kuat. Dan asalnya, tidak ada dalil dalam masalah ini. Boleh ke tak boleh, tidak ada dalil. Dan yang penting, tidak ada kezaliman. Kalau tak ada kezaliman, sepatutnya dia benarkan. Jadi kalau kita faham kaedah ini, kita lihat pendapat-pendapat ulama, mazhab Syafi'i kata tak boleh dalam masalah ini. Kita lihat mazhab lain kata boleh, dan dalilnya begini, maka kita pandailah untuk menilai. Masalah berikutnya adalah menyewakan tanah. Boleh tak sewakan tanah? Jadi kata ulama boleh, ini pun kita terangkan dahulu, boleh menyewakan tanah. Tetapi mesti disyaratkan bahawa diterangkan untuk apa tanah itu disewa. Nak sewa untuk buat rumah ke? Nak buat padang golf ke? Nak buat kandang ke? Kandang binatang ke? atau ternakan, ataupun nak buat tanaman. Tanaman apa? Singa kena tahu. Tanaman pokok apa? Kelapa sawit lain, getah lain dan sebagainya, buah-buahan lain. Jangan tanam tembakau pula. Mesti lagi orang tanam tembakau kan, yang kira-kira. Baik. Jadi disyaratkan, ditetapkan, diterangkan untuk apa, tanaman apa. Kalau untuk binaan-binaan apa, berapa tingkat, kan beza-beza itu semuanya. Sebab tanah itu apa ni, mungkin rosak ke, ataupun tak bagus untuk, tak sesuai untuk projek-projek tertentu. Tapi sesuai untuk projek-projek tertentu. Dan kalau tak ditetapkan, nanti salah sebuah pihak mungkin boleh apa? Boleh rugi. Tuan tanah disewakan. Mungkin lepas 10 tahun dia nak pakai, nak tanam tanaman. Tapi kamu dah buat apa ni? Dah buat tanam tembakau. Bila tanam tembakau, rusak tanah. Misalnya. Susah nak pulihkan tanah. Tak pun tanah ini tak boleh buat tanaman. Mulanya tanah mati. Rumpuhnya ke dan sebagainya. Tak sesuai untuk buat tanaman. Buat binaan mungkin boleh. Nanti orang yang menyewa pula, rugi. Jadi dengan hal ini, oleh kerana ini mesti nak diterangkan. Melainkan tuan punya tanah mengizinkan orang yang menyewa tanahnya itu menanam apa yang dia suka. Katanya nak tanam apa semua boleh. Selagi tak haram. Kira-kira. Itu tak kena ada syarat. Jika tidak tetap ataupun tidak tercapai syarat-syarat tadi, telah terangkan tadi, maka kontrak sewa tanah ini fasid, pentingnya rosak. Kerana manfaat tanah tersebut berbeza dengan berbezanya bangunan ke ataupun tanaman. Dan juga berbeza dengan kita lambatkan tanaman ini waktu ini musim-musim itu main peranan. Dan boleh dia menanam tanaman lain yang tidak merosakkan, yang tidak disetujui oleh syarat, jika tidak mempunyai mudarat, atau mudarat dia sama ataupun kurang daripada. Ada ulama mengatakan tak boleh, ini masalah lain. Okay, kita yang penting balik kepada syarat nak sewa tanah tu, kena tetapkan sewa tanah ini untuk apa. Melainkan dia bebaskan segala-galanya nak buat apa semuanya boleh. Okay, lain cerita. Masalah berikutnya adalah menyewa binatang. Boleh tak kita sewa binatang? Sewa kuda, sewa unta. Di sini ulama mengatakan boleh. Tetapi bersyarat juga hendaklah diterangkan tempoh sewaan tersebut. Dan ataupun tempat nak disewakan, nak digunakan binatang tersebut. Nak bawa kuda ni dari mana ke mana? Singapura ke Kuala Lumpur lah ya. Kalau jalan-jalan kat apa ni, kat Singapura ni boleh lah. Contohnya. Jadi yang penting kena terangkan tempohnya, tempatnya dan tujuannya. Nak sewa kuda untuk apa? Untuk ambil gambar. Ataupun untuk ditunggangi, ataupun nak letakkan apa barangan atas kuda itu lain, biasa-biasa. Jadi mesti diterangkan, kalau tidak akan bawa kepada permusuhan. Kalau nak dibawa barang pula, mesti diterangkan barang apa yang nak dibawa. Barang ringan-ringan ke, barang berat-berat ke, dan sebagainya. Itu semua mesti ditetapkan dalam kontrak. Kemudian jika haiwan tunggangan ke, haiwan tersebut yang disewakan itu sakit ke ataupun mati dalam tengah-tengah kontrak, macam mana? Adakah boleh diteruskan kontrak tersebut? Maka jawab kita, tidak batal kontrak sewa tadi. Tidak batal. Tetapi atas orang yang menyewakan haiwan tersebut menggantikannya. Dan dia tidak boleh memutuskan kontrak tersebut. Kerana ijarah ataupun upah itu, sewa itu jatuh atas manfaat yang di dalam zimmah. Ini adalah satu istilah ulama fikih. Dia ada satu namanya dalam zimmah. Zimmah ni maknanya hutangan, tanggungan. Bila dia mula je izinkan ataupun setuju nak sewakan kudanya ini untuk buat tunggangan daripada sini ke sini dalam masa satu hari misalnya, maka secara dalam syarat, syarat mengirakan bahawa dia dah wajib memberikan kepadanya. Walaupun dia belum berikan lagi, tetap kira dia menanggung. Dia menanggung dia menanggung kewajipan untuk menyerahkan manfaat tersebut kepada orang yang menyewakan. Ini syariat lihat daripada situ. Sama macam jual beli. Kita pergi ke kedai, dia jual kain, okay, dah janji, okay, dah setuju ni berapa dolar, okay, gini, dalam plastik. Walaupun belum lagi diberikan, nanti ke apa ke, dia dah macam hutang dengan orang yang membeli. Sama dia dah bayar ataupun dah belum bayar, dia mesti keluarkan barang tersebut dan serahkan kepada pembeli. Ini dinamakan zimmah, yakni dalam tanggungan. Jadi sama lah dengan masalah haiwan tersebut. Jadi ulama menganggap ini sebagai apa ni, upah ataupun sewa sesuatu manfaat di dalam tanggungan. Sedangkan penyewa tadi, penyewa haiwan itu masih boleh menggantikannya. Masih boleh menunaikan akad tersebut dengan menggantikan dengan haiwan lain. Kerana biasanya dia ada haiwan lain, melainkan dia tidak ada gantinya. Tentu sekali lah. Bila tak ada gantinya, maka terputuslah akad tersebut. Dan ini disepakati oleh fuqaha mazhab-mazhab yang empat. Okey, kita berhenti di sini dahulu. Berkenaan dengan halal ini sampai kepada perkara perbalahan ni dalam masalah kontraknya. Berkenaan susuan, boleh tak susuan, susuan manusia itu kita susukan pada binatang seperti kucing gitu, apa hukumnya? Berkenaan jual beli tadi, boleh tak kita menjual binatang seperti kucing atau kucing? Baik, soalan dan dua soalan nak berkongsi dengan jemaah. Soalan pertama ni pun peliklah sikit. Masalah susuan, boleh tak kita jual susu manusia atau berikan susu manusia itu kepada haiwan? Kalau haiwan tu boleh terminum susu manusia lah. Ya, apa hukumnya? Ada dalil ke tak ada dalil? Boleh ke tak boleh? Jadi kalau tak ada dalil, asalnya boleh. Dengan syarat apa? Tidak ada penganiayaan di situ. Tidak ada penganiayaan. Susu ni biasanya tak jadi macam itu je. Dia tak ada begitu je. Dia ada bersebab. Sebab ada anak. Kalau anak tu tak isap, memang tak ada susu. Semua kita tahu. Jadi maknanya hak siapa tu sebenarnya? Hak anak tersebut. Tapi taruhlah anak itu dan tak nak, tak perlukan, dah kenyang dan apa semuanya. Tapi ada kucing yang lapar, anak kucing tak lapar sebenarnya. Dia pun dah tak disimpan, nanti keluar lagi, tak apa, dia nak berikan. Saya rasa tak ada salah. Tak ada salahnya. Selagi mana tidak ada menghina makanan, minuman, tak apa. Tidak ada penghinaan di situ, tak apa. Baik. Satu soalan lagi. Yang tak boleh ni jual susu manusia. Jual susu manusia lain. Lain dengan menyusu, ambil upah menyusukan manusia. Baik, lagi satu soalan apa dia? Binatang kesayangan. Binatang kesayangan ni. Kucing kesayangan ke? Hamster kesayangan ke? Ikan kesayangan. Boleh tak kita jual kepada orang lain? Jadi kita katakan, lihatlah binatang kesayangan tu binatang apa. Tidak semua binatang kita boleh jual beli. Kalau ikan kesayangan boleh tak jual beli? Ikan apa? Ikan goldfish boleh, tak masalah. Tapi kalau kata awak punya binatang kesayangan, boleh tak jual? Jadi binatang yang boleh dimakan, asalnya boleh dijual. Kucing tak boleh dijual beli. Kucing tidak boleh dijual beli kerana tidak ada manfaat makan. Kita tak boleh makan kucing. Tapi kalau untuk memeliharanya sebagai binatang haiwan kesayangan, boleh tak? Jawabnya tetap tak boleh. Haiwan kesayangan mana-mana dia boleh ambil. binatang tersebut, binatang itu najis atau tidak najis, boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Selain daripada itu, maka dibolehkan. Jadi kalau binatang ini kambing, nak jual kambing kesayangan, lembu kesayangan ke, yang boleh makan ayam kesayangan, arnab kesayangan, boleh saja, tak masalah. Jadi demikianlah. Jadi kalau kita lihat jawapan saya berdasarkan kita dah tahu basic. Ini semua sebenarnya masalah basic dalam dalam jual beli. Jadi bila timbul persoalan, kita balikkan kepada basic-basic tadi. Okey, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga kita dengar, kita baca dapat manfaat. Dan semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah SWT dan pertemuan yang diampunkan Allah SWT dosa-dosa kerananya. Yeah.